الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Dan kita memasuki kitab pembahasan yang ke-12. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Kitabul Aiman wal Nuzur. Kitab yang menerangkan tentang sumpah-sumpah dan nazar. Sumpah dan nazar. Wa yashtamilu ala babain. Dan dalam kitab ini mengandung dua bab. Al-babul awwal al-aiman. Bab yang pertama yang menerangkan tentang sumpah-sumpah. Wafihi masail. Dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifil aiman. Permasalahan yang pertama tentang definisi al-aiman. Apa yang dimaksud al-aiman? Al-aimanu lughatan jam'u yamin. Aiman secara bahasa merupakan jamak dari yamin. Yamin maknanya halif, bersumpah. Wa huwa al-halifu aw al-qasam. Yang dimaksud adalah sumpah. Wa summi al-halifu yaminan. Dan al-halif disebut yamin. Halif, sumpah, dalam bahasa Arab disebut yamin. Mengapa disebut yamin? Yamin itu kan yang kanan atau tangan kanan atau bahagian kanan, itu yamin asalnya. Namun sumpah disebut yamin li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum bi yaminihi ala yamini sahibihi. Sebab mereka apabila saling bersumpah antara satu dengan yang lain, maka setiap dari mereka itu menepukkan tangan kanannya ke tangan kanan saudaranya pada saat mereka menetapkan sebuah sumpah. Maka mereka saling menepuk tangan kanannya, yaitu yamin. Maka akhirnya penyebutan yamin itu diitlakkan, disebutkan untuk sebuah sumpah. Ini makna secara bahasa. Wa syar'an, dan secara istilah Taukidu syai'il mahlufi alaihi bidhikri ismillahi au sifatin min sifatihi. Yang dimaksud yamin atau sumpah secara syariat adalah menegaskan sesuatu yang dijadikan sebagai sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Ya. Misalnya dia hendak melakukan satu perbuatan, maka dia menegaskan perbuatan itu bahwa dia akan melakukannya itu dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah. Misalnya dia mengatakan wallahi atau billahi atau tallahi atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain, Ar-Rahman, Wal-Rahman, Wal-Jabbar, Wal-Quddus, Wassalam, dan seterusnya dari nama-nama Allah Tabaraka wa ta'ala, atau bersumpah dengan sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Misalnya dia mengatakan wa izzatillahi wa qudratillahi dan seterusnya, dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yamin atau halif dalam pengertian syariat. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, aqsamul yamin. Pembagian sumpah. Tanqasimul yaminu min haythu i'qaduha wa 'adamu i'qadiha ila thalathati aqsam. Sumpah apabila ditinjau dari sahnya sebuah sumpah, dianggap bahwa itu sumpah atau bukan sumpah yang sah, terbagi menjadi tiga bagian. Sumpah yang dikatakan itu sumpah atau itu bukan sumpah, maka ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, al-yamin al-lagu. Sumpah lagu. Maksudnya lagul kalam. Yang dimaksud al-yamin al-lagu, sumpah sia-sia. Sumpah sia-sia. Maksudnya, wa huwa al-halif min ghairi qasdil yamin. Lafaz sumpah, namun seorang yang mengucapkannya tidak memaksudkan bahwa dia bersumpah. Lafaznya sumpah, dia mengatakan wallah, billah, tallah, atau yang semisalnya, dia mengucapkan kalimat sumpah secara lafaz, namun dalam hatinya dia tidak memaksudkan bahwa dia bersumpah. Bangsa Arab itu kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang secara zahir diucapkan itu lafaz sumpah, namun seringkali mereka tidak maksudkan bahwa itu sumpah. Dan itu subhanallah, hingga sekarang ini kita menyaksikan dalam perbincangan-perbincangan mereka itu seringkali keluar lafaz yang nampaknya itu sumpah, tapi mereka tidak maksudkan itu sumpah. Ketika ada orang bercerita sesuatu misalnya, maka dia kayak terheran atau wallah gitu. Wallah. Lafaznya sumpah. Namun itu adalah ucapan yang mengalir di lisan mereka yang pengucapnya tidak maksudkan bahwa dia bersumpah. Nah, ini yang disebut lagul yamin atau al-yamin al-lagu. Lafaz sumpah yang tidak teranggap. bahwa itu sumpah. Kan yaqul, misalnya dia mengatakan la wallah, la wallah, bala wallah, wa huwa la yuridu bidzalika yaminan, dalam keadaan dia tidak memaksudkan bahwa dia bersumpah, wa la yaqsidu bihi qasaman, dan dia tidak maksudkan, memang niatnya bukan untuk bersumpah, namun sebuah ucapan yang biasa mereka ucapkan dalam sebuah percakapan, ya. Dalam sebuah percakapan menimpali seorang sedang berbicara, la wallah, bala wallah, fahada yu'addu lagwan, maka ini dianggap sia-sia, artinya tidak teranggap sebagai sumpah. Aw yahlifu ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadhharu khilafuhu, atau dia bersumpah terhadap sesuatu, dia menyangka itu benar, ternyata tidak benar. Ya. Dia menyangka itu benar, ternyata tidak benar. Maka dia mengucapkan sumpah terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Dan wallah, ya, terjadi ini, ternyata tidak demikian kejadiannya. Liqaulihi ta'ala, maka jenis sumpah yang pertama ini yang disebut lagwul yamin berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aymanikum, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang kalian ucapkan secara lagu, lagul yamin, yani sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, unzilat hadhihi al-ayatu la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, diturunkannya ayat ini bahwa Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena lagul yamin yang kalian ucapkan, fi qaulir rajul, berkaitan dengan ucapan seseorang, la wallah, bala wallah, kalla wallah, kalla wallah, wa hadhihi al-yamin la kafarata fiha, maka sumpah yang seperti ini itu tidak ada kafarah, tidak ada tebusan, dan tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya. Kalau seorang yang biasa bergaul dengan orang-orang Arab itu biasa, bahkan anak-anak kecil. Anak-anak kecil di antara mereka kalau bercerita itu sering keluar, wallah, wallah. Ya, sering. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, ini disebut laghul yamin. Tidak ada kafarah wala mu'akhadah. Dan seorang tidak terkena hukum, tidak dianggap berdosa. Wala itsma 'ala sahibiha. Tidak ada dosa bagi seorang yang mengucapkan lagul yamin. Jadi tidak ada tuntutan apa-apa dalam hal ini. Ini yang pertama. Maka sumpah yang seperti ini ghairu munaqid. Maksudnya tidak dianggap sebagai sumpah. Yang kedua, al yamin al munaqidah. Sumpah yang teranggap. Sumpah yang ditetapkan bahwa itu sumpah. Wa hiya al-yamin allati yaqsiduha al-halifu wa yusammimu 'alayha, yaitu sumpah yang seorang yang melakukannya dia meniatkan untuk bersumpah dan dia bertekad di atas sumpah tersebut bahwa apa yang dia ucapkan itu betul-betul sumpah. Wa takunu alal mustaqbali minal af'al, dan sumpah yang dia ucapkan itu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang akan datang, bukan yang sudah lampau. Yang sudah lampau kaitannya dengan yang pertama, ini yang akan datang. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya akan hari ini saya akan berziarah ke rumah fulan. Atau besok saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Demi Allah, dia bersumpah. Jadi untuk sesuatu yang akan datang. Wa takunu ala amrin mungkin. Dan sumpah tersebut diucapkan untuk melakukan satu perbuatan yang memungkinkan untuk dia lakukan. Memungkinkan untuk dia lakukan. Kalau ada yang mengatakan, ya, demi Allah besok saya akan naik pesawat dan saya terbang di baling-baling pesawat. Saya naik pesawat tapi di baling-balingnya. Mustahil. Ghairu mungkin. Jadi sumpah itu dilakukan untuk sesuatu yang akan datang dan memungkinkan baginya untuk dia melakukannya. Fahadihi yaminun mun'aqidatun maqsudah. Maka ini sumpah yang sah. Ditetapkan itu sebagai sumpah, berlaku hukum-hukum sumpah. Kenapa? Karena dia meniatkan bahwa dia bersumpah. Kemudian dia bersumpah untuk sesuatu yang mustakbal, yang akan terjadi, yang hendak dia lakukan. Yang ketiga, apa yang dia lakukan tersebut memungkinkan baginya untuk melakukannya. Jika terpenuhi tiga hal ini, maka ini disebut al-yamin al-mun'aqidah. Yang dianggap sebagai sumpah secara syar'i, yang ada konsekuensi hukum. Fatajibu fiha 'inda al-hinthi kaffarah. Apabila dia membatalkan sumpah tersebut, dia mengatakan demi Allah hari ini saya akan mengunjungi fulan. Dia tidak mengunjungi. Berarti dia membatalkan sumpah. Dia menyelisih sumpahnya. Maka pada saat dia melakukan al-hinth, ya. Al-hinth disebutkan di catatan kaki adamul wafa bi mujibiha, yaitu tidak menjalankan sumpah yang telah diucapkan. Dia menyelisih sumpahnya, maka wajib baginya kafarah. Wajib baginya kafarah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan laghul yamin, sumpah yang sia-sia, yaitu yang jenis yang pertama. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghukum kalian terhadap sesuatu yang aqadtumul aiman, kalian meniatkan dan menetapkan untuk bersumpah. Yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah menghukum kalian dengan apa yang diniatkan oleh hati-hati kalian. Ketika kalian menetapkan bahwa itu sumpah untuk melakukan sesuatu yang akan datang dan memungkinkan, maka ini yamin, hukum sumpah yang sah, yang memiliki konsekuensi. Apabila dia membatalkan sumpah tersebut, maka ada kafarah. Kafarahnya nanti akan disebutkan pada permasalahan yang ketiga. Yang ketiga, jenis yang ketiga dari sumpah, al-yamin al-ghamus. Sumpah ghamus. Sumpah dusta. Sumpah bohong. وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق, yaitu sumpah palsu, sumpah bohong yang dilakukan, التي تهضم بها الحقوق, untuk mengambil hak-hak yang bukan miliknya, hak orang lain, tapi dengan sumpah dia ingin mengambil hak orang lain. Awillati yaqsidu biha al-ghisya wal khiyanah, atau sumpah yang dimaksudkan oleh seorang menipu, berkhianat, menipu, berkhianat. Ini disebut al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, sumpah dusta. Demi Allah, barang ini saya beli harganya 1 juta, padahal 100 ribu. Tujuannya adalah ingin menipu seorang agar dia membeli barangnya dengan harga yang mahal. Ya benar ini, demi Allah ini 1 juta, padahal 100 ribu. Sudah saya jual, saya ambil modalnya sajalah. Ya. Pelaris, kamu pelanggan pertama yang datang. Biasalah bahasa-bahasa para pebisnis, para pedagang. Kamu pelanggan pertama, pelaris. Modalnya saja 1 juta, padahal untungnya 900 ribu. Ini ghamus, kadzibah. Fasahibuha yahlifu ala syai' wa huwa ya'lamu annahu kadzib. Pelakunya bersumpah terhadap sesuatu dalam keadaan dia mengetahui bahwa dia berdusta. Dia tahu bahwa dia berdusta. Wa hiya kabiratun minal kaba'ir, dan ini termasuk dosa besar. Wa la tan'aqidu hadhihi al-yamin, dan tidak sah itu dianggap sebagai sumpah yang ada konsekuensi sumpah. Wa la kafarata fiha, bahkan tidak ada kafarah. Dosanya terlalu besar untuk ditebus. Tidak ada penebusan. Kafarah itu ditetapkan dalam syariat untuk apa? Menebus sebuah kesalahan. Apabila dia telah melakukan kafarah, maka kesalahan terampuni, dimaafkan. Tapi seorang yang bersumpah palsu ini tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Tidak ada tebusan. Terlalu besar dosanya. Li'annaha a'zamu min an tukaffar, karena sumpah palsu ini lebih besar dosanya daripada memungkinkan untuk ditebus sebagai sebuah kesalahan. Tidak. Tidak ada kafarah, tidak ada tebusan. Satu-satunya cara adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Ya, dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Taubat itu bukan sekedar istighfar loh. Hah? Hari ini dia disumpah palsu. Astagfirullah, tadi kenapa saya sumpah palsu? Padahal sudah untung dia 5 juta. Astagfirullah. Istighfar dia, astagfirullah. Rasulullah beristighfar sehari 100 kali. Dia istighfar 100 kali. Besok melakukan lagi. Ini berarti tidak bertaubat. Maka tetap teranggap perbuatan dosa yang dia lakukan. Walianaha yaminun ghairu munaqidah, karena sumpah palsu itu tidak dianggap sebagai sumpah yang sah. Fala tujibul kafarah kallagwi, maka tidak mengharuskan ada yang kafarah seperti sumpah yang pertama, yaitu lagwul yamin, sumpah yang tidak dianggap sebagai sumpah. Caranya, watajibut taubatu minha, banyak-banyak bertaubat, wajib baginya bertaubat kepada Allah. Waraddul huquqi ila ashabiha, dan mengembalikan hak-hak orang lain itu kepada pemiliknya. Idza tarattaba 'alaiha dhaya'ul huquq, apabila berefek diterlantarkannya hak-hak orang lain. Seorang menjual. Kemarin ada kejadian di Arab Saudi itu, banyak sekali HP-HP replika menyebar. Nampaknya seperti asli, ternyata aspal. Hah? Tahu aspal? Asli tapi palsu. Penampakannya seperti asli. Ya. Makanya hati-hati kalau ada orang yang berangkat umroh, berangkat haji. Ya. Ada orang menawarkan nih HP harganya murah. ada salah seorang ikhwan itu membeli. Dia sudah senang, belinya banyak lagi. Belinya banyak, kasih harga murah. Dikasih harga murah. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih satu HP itu 3 juta. Yang harga normalnya yang dikeluarkan oleh pabriknya langsung itu sekitar 9 juta, 10 juta. Dia beli 3 juta, baru. Wah, senangnya dia luar biasa. Dia menyebutnya, wah ini tertipu, kena tipu ini orang. Kesian. Nah, dia beli banyak. Ini ghish, ini penipuan. Nah, dia bersumpah dengannya. Maka ini termasuk al-yamin al-ghamus. Maka caranya bertaubat. Kalau kaitannya dengan hak-hak orang lain, kembalikan hak itu kepada pemiliknya. Minta maaf bahwa dahulu saya menipu kamu. Ternyata apa yang saya lakukan, ya, saya ingin bertaubat. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, saya kembali. Kalau barangnya sudah tidak ada, maka yang semisalnya. Ya, kembalikan uangnya. وَسُمِّيَتْ هَذِي الْيَمِنْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَحِبَهَا فِي الْإِذْمِ ثُمَّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عِيَذًا بِاللَّهِ. Dan disebut sumpah ini, غَمُوس. غَمُوس. Al-ghams itu artinya tenggelam. Makna asalnya غَمُوس itu tenggelam. Li'annaha tangmisu sahibaha fil ithmi. Karena sumpah ini. Kenapa disebut ghamus? Karena menenggelamkan pelakunya ke dalam perbuatan dosa. Kemudian menenggelamkan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Wa dalilu hurmatiha qawluhu ta'ala. Dalil tentang diharamkannya sumpah palsu ini. Firman Allah Azza wa Jal. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai bahan penipuan. Dakhalan bainakum, khadi'ah, ya, sebagai tindakan penipuan di antara kalian yang dengannya kalian bersumpah yang menyebabkan tergelincirnya, yakni menyebabkan kalian binasa. Ba'da thubutiha, setelah kalian merasa aman, kalian akan binasa. Wa tadzuqus su, dan kalian akan merasakan buruknya siksaan. Bima sadattum an sabilillah, disebabkan karena kalian menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tindakan penipuan itu statusnya seperti menghalang-halangi orang dari kebenaran, menghalang-halangi orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum adabun azim, dan bagi kalian azab yang pedih, yang besar. Wali hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan hadis Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaba'iru al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Wa li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kaffarah. Ada lima hal yang tidak ada kafarah padanya. Tidak ada kafarah, tidak ada tebusan. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini tidak ada kafarah. Jadi tidak diampuni kecuali dengan taubat sebelum matinya. Menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa tanpa hak. Wa bahtu mu'min. Ada dua riwayat, bahtu mu'min dalam riwayat yang lain, wa nahbu mu'min. Bahtu mu'min, bahtu, kata para ulama, qawluhu alaihi ma lam yaf'alhu waftira'ul kadhibi alaihi. Mengada-ada tentang seseorang yang orang itu tidak melakukannya. Jadi memfitnah orang. Dia mengatakan si fulan melakukan ini padahal dia tidak melakukan. Itu namanya bahtu mu'min. Subhanallah. Ini tidak ada kafarahnya, ikhwan. Tidak ada kafarahnya. Berdusta. Berdusta. Memfitnah orang lain. Sesuatu yang dia tidak melakukannya. Yang wajib adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan melakukan ini. Padahal dia tidak melakukan. Fitnah. Ini namanya bahtu mu'min. Termasuk lima perkara yang tidak ada kafarah. Menunjukkan dosa yang sangat besar. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaminun sabirah. Yaqta'u biha malan bighairi haq. Dan sumpah palsu. Yamin sabirah maksudnya yamin ghamus. Yamin ghamus. Disebut sabirah dari kata as-sabr. As-sabr maknanya menahan. Menahan, mencegah. Karena dengan sumpah palsu tersebut, dia mencegah hak orang lain untuk mendapatkan haknya. Mencegah orang lain untuk mendapatkan haknya. Maka disebut yamin sabirah. Yamin ghamus. Yamin kadhibah. Untuk merampas atau mengambil hak atau harta orang lain dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Lima hal yang tidak ada kafarah. Menyekutukan Allah, membunuh jiwa tanpa hak, ya, memfitnah seorang mukmin, dan sumpah palsu untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Sini disebutkan empat. Nampaknya ada yang hilang satu. Yang satu adalah al-firaru yawmaz zahaf. Melarikan diri dalam kondisi jihad, perang sedang berkecamuk. Dia melarikan diri. Ini juga tidak ada kafarahnya. Jadi lima hal ini termasuk di antara dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ikhwan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.